لا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله juga para pendengar radio Roja di mana saja Anda berada alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang surga yang pada pertemuan kira-kira dua Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang mati sebelum ditaklif, sebelum terkena kewajiban, yaitu dari kalangan anak-anak. Bagaimana nasib dia di akhirat, apa ke surga, apakah ke neraka? Kita bagi pembahasan ini menjadi dua bagian. Pertama, anak-anak orang-orang mukmin yang mereka mati sebelum masa akil balig tiba. Sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin berdasarkan nas-nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, serta penjelasan para ulama bahwa anak-anak orang-orang mukmin itu insya Allah di surga. Sekarang bagian yang kedua, bagaimana dengan anak-anak orang-orang musyrik? Nas-nas yang ada di dalam hadis tentang anak-anak orang musyrik begitu banyak, tapi satu sama lain sekilas seperti terdapat perbedaan sehingga terbagi menjadi tiga jenis penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah bahwa anak-anak orang-orang kafir itu ikut kepada bapak-bapak mereka. Sebagaimana nas yang ada, seperti yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa hum ma'a abaihim ay finnar." Mereka itu akan bersama dengan bapak-bapak mereka, artinya di dalam neraka. Tapi yang keduanya menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tawakuf dari mereka. Tawakuf itu tidak memastikan apakah mereka ke surga ataukah ke neraka. Yang jelas semuanya itu terserah kepada kehendak Allah. Karena hadis yang ada seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasul alaihi salatu wasalam ketika ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrik, beliau menyatakan, Allahu idh khalaqahum a'lamu bimakanu amilin. Allah ketika menciptakan mereka lebih mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Hadis itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga hadis dari Abu Hurairah masih dalam kitab Sahih Bukhari. Rasul ketika ditanya tentang turunan-turunan anak-anak orang-orang musyrik, beliau menyatakan, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan bila mereka dibiarkan hidup dewasa. Artinya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau mereka dibiarkan hidup dewasa, tetap dalam kekafirannya, dalam perbuatan syiriknya, mereka akan menjadi ahli neraka. Tapi kalau mereka itu, kalau dibiarkan besar, hidup sampai dewasa, akan menjadi mukmin, maka mereka akan menjadi ahli surga. Dan Allah walaupun mematikan mereka sejak kecil, tapi Allah akan tahu kalau mereka dibiarkan dewasa, apakah mereka akan mukmin ataukah akan tetap dalam kekafiran mereka. Ini ditunjang dengan sebuah ayat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-80, ketika Khidir alaihi salatu wassalam yang sedang mengadakan rihlah atau perjalanan dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, menemukan ada seorang anak yang kemudian tanpa alasan yang jelas dibunuh oleh Khidir. Sampai Nabi Musa protes tentang hal itu. Kemudian Khidir menjawab. Dan jawabannya dijelaskan atau diabadikan oleh Allah dalam Al-Kahfi ayat 80. Kata Allah, Khidir berkata, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini takhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak yang tadi dibunuh, maka kedua orang tuanya itu dua orang yang mukmin. Maka kita khawatir anak itu akan menyeret kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran. Ketika menjelaskan ayat ini, Rasul SAW dalam hadis Sahih Muslim diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau ketika mengomentari anak yang dibunuh oleh Khidir, tubi'a yauma tubi'a kafira walau taraka la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufra. Anak itu telah ditetapkan akan menjadi orang kafir kalau mereka itu atau kalau dia itu tumbuh dewasa. Kalau dia dibiarkan hidup, maka pasti anak ini akan menyeret kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kepada kekafiran. Ini menunjukkan bahwa Allah akan tahu kalau anak itu dibiarkan hidup sampai dewasa, tidak hanya anak itu menjadi orang kafir dan sesat, tapi juga menyeret kedua orang tuanya yang tadinya mukmin akan menjadi kufur dan sesat pula. Makanya sebelum itu terjadi, anak itu dibunuh terlebih dahulu oleh Khidir alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan Allah tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kalau mereka dibiarkan hidup dewasa. Apakah akan kufur ataukah akan mukmin? Sehingga sekalipun mereka dimatikan ketika kecil, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui hal itu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, id khalaqahum a'lamu bima kanu amilin, sungguhnya Allah ketika menciptakan mereka, Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan kelak. Ini mengisyaratkan tawakufnya Nabi SAW tentang anak-anak orang-orang musyrik. Tawakuf itu artinya tidak berani memastikan apakah di surga ataukah di neraka. Ini isyarat kedua yang diisyaratkan oleh hadis yang ini. Ada lagi yang ketiga, menyatakan bahwa anak-anak orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam surga berdasarkan banyak hadis tentang masalah ini. Di antaranya hadis yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar yang juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, mereka menyatakan bahwa anak-anak orang musyrik itu akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana salah satu riwayat tentang hal itu menyatakan bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam mi'raj di salah satu tingkatan surga, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat ada seorang kakek. Dia dikelilingi oleh beberapa orang anak-anak. Lalu beliau menjelaskan, wal wildanu alladhi hawlahu fa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Adapun anak-anak yang berada di sekeliling orang tua itu, maka mereka adalah anak-anak yang dilahirkan di atas fitrah. Bertanyalah para sahabat, wa auladul musyrikin, apakah termasuk juga anak-anak orang-orang musyrik? Karena anak-anak orang musyrik juga lahir di atas fitrah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun anak yang lahir, kecuali dia lahir di atas fitrah. Wa auladul musyrikin, apakah juga termasuk orang-orang anak-anak orang musyrik? Nabi SAW menjawab, wa auladul musyrikin. Ia termasuk anak-anak orang-orang musyrik. Hadis ini bisa kita temukan di dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 246, sebuah kitab tentang syarah Sahih Bukhari. Lalu Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan pendapat ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Ya'la, diterima dari Anas secara marfu. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, sa'altu Rabbi allahini min dhurriyatil bashar alla yu'adzibahum fa'a'taniyahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasalam, aku meminta kepada Allah tentang lahin dari turunan manusia, agar Allah tidak mengazab mereka. Lalu Allah memberikan kepadaku apa yang aku minta tersebut. Yang dimaksud lahin adalah anak-anak, termasuk anak-anak orang-orang musyrik. Hadis ini sanadnya sahih, yang menguatkan bahwa anak-anak orang-orang musyrik pun termasuk orang-orang yang tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Suraim, dari bibinya. Bibinya itu berkata, ya Rasulullah man fil jannah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang akan ada dalam surga? Qala An-Nabi fil jannah, wasyahidu fil jannah, wal mauludu fil jannah. Beliau menjawab, Nabi akan ada di dalam surga. Orang yang mati syahid juga akan ada di dalam surga, dan anak-anak pun akan ada di dalam surga. Hadis ini sanadnya hasan. Juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Munduh di dalam Al-Ma'rifah, juga Abu Nuaim dalam kitab Hilya, juga Abu Ya'la dalam kitab Musnad, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, atfalul musyrikin khadimu ahlil jannah. Anak-anak orang-orang musyrik itu akan menjadi khadim atau pelayan para ahli surga. Hadis ini di sahihkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Inilah tiga pendapat atau tiga penjelasan yang tersirat dari hadis-hadis yang ada tentang masalah itu. Pertama, hadis pertama mengisyaratkan bahwa kata Nabi mereka akan berada dalam neraka bersama bapak-bapak mereka. Yang kedua, Nabi tawakuf. Yang ketiga, ke surga. Lalu, manakah pendapat yang lebih kuat di antara yang tiga ini? Berkata Imam Al-Qurtubi, ketika memadukan seluruh hadis tentang masalah itu, kata beliau, ketiga hadis itu sama sekali tidak bertentangan. Adapun pendapat pertama yang diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW bahwa mereka akan bersama-sama bapak-bapak mereka, yaitu di neraka. Ini diungkapkan oleh Nabi SAW pada pertama kali sebelum beliau mengetahui hal itu. Kemudian langkah kedua atau fase kedua beliau tawakkal wukuf, apakah mereka ke surga ataukah ke neraka. Dan fase terakhir setelah turun wahyu tentang masalah itu, barulah beliau menyatakan bahwa anak-anak orang-orang musyrik pun sebenarnya akan berada di dalam surga. Dan inilah pendapat terakhir yang dipegang oleh sebagian besar ulama, termasuk Imam Al-Qurtubi, yang menyatakan bahwa anak-anak orang-orang musyrik pun, karena mereka pertama lahir di atas fitrah, yang kedua belum memiliki dosa, sehingga tidak ada alasan untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Adapun kekufuran bapak-bapak mereka, syiriknya perbuatan bapak-bapak mereka, maka sama sekali tidak dibebankan kepada anak-anak mereka. Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra," bahwa seseorang tidak bisa menanggung beban dosa akibat perbuatan orang lain. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui anak-anak orang-orang musyrik sama sekali tidak terpengaruh oleh dosa dan perbuatan syirik atau kufur bapak-bapak mereka. Sehingga memasukkan anak-anak karena kekufuran bapak-bapak mereka adalah sebuah ketidakadilan. Berdasarkan hal itulah Imam Al-Qurtubi dan yang lain-lain menyatakan anak-anak orang musyrik berdasarkan nas-nas yang lebih kuat, mereka akan berada di dalam surga. Ada lagi pendapat lain seperti yang dipegang oleh Abul Hasan Al-Ash'ari. Juga termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Mereka menyatakan bahwa anak-anak dari orang-orang musyrik yang mati ketika kecil, mereka nanti akan diuji di akhiratnya. Berkata Syekhul Islam ketika menjelaskan masalah ini, "Wassawab ayyuqala fihim Allahu a'lamu bima kanu amilin wa la yuhkamu li mu'ayyanin minhum bijannatin aw nar wa qad ja'a fi iddat ahadith annahum yawmal qiyamah yumtahanuna fi arusatil qiyamah yu'maruna wa yunhaun faman ata'a dakhalal jannah wa man 'asa dakhalan nar." Yang benar tentang anak-anak orang-orang musyrik ini adalah bahwa Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka amalkan. Sehingga tidak boleh ditakyin, difonis dengan surga ataukah dengan neraka. Dan ada beberapa hadis bahwa pada hari kiamat mereka itu akan diuji, diperintah dan dilarang. Siapa yang mentaatinya, mentaati Allah dalam perintah itu, dia akan masuk surga, dan siapa yang maksiat, dia akan masuk ke dalam neraka. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juz ke-24, halaman 372. Dalam bagian lain, halaman 281, berkata Syekhul Islam, "Atfalul musyrikin alladzina lam yukallafu fid dunya yukallafuna fil akhirah kama waradat bidzalik ahadits muta'addidah." Adapun anak-anak orang-orang musyrik yang belum ditaklif di dunia, belum diberi kewajiban-kewajiban di dunia, maka mereka akan diberi beban kewajiban di akhirat. Sebagaimana itu dijelaskan di dalam banyak hadis. Ini pula lah pendapat yang kata Ibn Taymiyah dihikayatkan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari tentang anak-anak orang-orang musyrik. Dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar, "Annahum yumtahanuna fil akhirah bi an turfa'a lahum nar. Faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salama wa man aba udhiba." Kata Imam Ibnu Hajar, anak-anak orang-orang musyrik di akhirat akan disodorkan api neraka kepada mereka, lalu disuruh masuk. Siapa yang memasukinya, maka api itu akan dingin dan nyaman baginya. Siapa yang enggan, maka dialah yang akan diazab. Riwayat seperti ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari hadis Anas dan Abi Sa'id. Juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Mu'ad bin Jabal. Dan tentang masalah ini banyak dipegang oleh para ulama yang menyatakan bahwa mereka itu akan diuji terlebih dahulu di akhirat. Diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Siapa yang mau berani masuk ke dalam neraka, maka neraka itu dingin dan nyaman. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang enggan, maka dialah yang akan diazab. Berdasarkan hal itulah Ibnu Taimiyah, Abul Hasan Ali Al-Asy'ari menyatakan bahwa anak-anak orang-orang musyrik yang belum ditaklif ketika di dunia, mereka akan ditaklif di akhirat nanti. Memang ada bantahan dari sebagian ulama terhadap pendapat ini. Di antara Imam Al-Qurtubi, beliau dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan bahwa negeri akhirat adalah negeri pembalasan dan bukan negeri ujian. Serta di akhirat ini tidak ada lagi ujian atau perintah ataupun larangan. Oleh karena itulah pendapat tersebut dhaif, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Akan tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjawab kritikan tersebut. Beliau menyatakan at-taklifu innama yanqati'u bi dukhulin daril jazaa' wa hiya al-jannah aw an-naar. Wa amma urusatil qiyamah fayumtahanuna fiha kama yumtahanuna fil barzakh fayuqalu li ahadi man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Taklif atau pembebanan, ujian atau perintah atau larangan itu hanyalah terputus atau selesai dengan masuknya mereka ke dalam negeri pembalasan, yaitu surga atau neraka. Di surga tidak ada lagi perintah ataupun larangan. Di neraka juga begitu. Tapi sebelum ke surga, sebelum ke neraka, perintah dan larangan itu tetap ada. Termasuk di alam kubur, termasuk di alam akhirat sebelum manusia masuk ke surga ataupun ke neraka. Seperti di barzakh umpamanya, ada ibtila, ada pertanyaan, ada fitnah. Di sana ditanyakan oleh malaikat, munkar nakir man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu di dunia. Di akhirat, di alam mahsyar, sebelum manusia ke surga atau ke neraka juga tetap masih ada perintah. Sebagaimana bisa kita temukan dalam surah Al-Qalam, ayat 42, Allah memerintah seluruh manusia untuk sujud. Allah berfirman, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Pada hari itu disingkapkan betis. Lalu mereka manusia diseru untuk sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Ada perintah sujud di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis yang sahih, yang ini juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatajallallahu liibadihi fil mauqif إِذَا قِيلَ لِيَتَّبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَتَّبِعُ الْمُشْرِكُونَ آلِهَتَهُمْ وَيَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ فَيَتَجَلَّ لَهُمُ الرَّبُّ الْحَقُّ فِي غَيْرِ سُورَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْرِفُونَ فَيُنْكِرُونَهُ ثُمَّ يَتَجَلَّ لَهُمْ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَسْجُدُ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَتَبْقَى ظُهُورُ الْمُنَافِقِينَ كَقُرُونِ الْبَقَرِ فَيُرِيدُونَ أَنْ يَسْجُدُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah menampakkan diri di hadapan hamba-hambanya di alam mahsyar nanti. Tiba-tiba dikatakan, hendaklah semua kaum, semua orang mengikuti apa yang dulu ketika di dunia disembahnya. Maka orang-orang musyrik pun mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Tinggallah yang tersisa orang-orang mukmin. Lalu Allah menampakkan diri dalam bentuk yang tidak dikenal oleh orang-orang mukmin. Lalu orang-orang mukmin itu mengingkarinya. Enggak, ini bukan Rabb kami. Kemudian Allah menampakkan diri dalam bentuk yang dikenal oleh orang-orang mukmin. Lalu sujudlah orang-orang mukmin itu kepada Allah. Dan tersisalah punggung orang-orang munafik, punggung mereka begitu keras. Seperti tanduk sapi, mereka ingin sujud tapi tidak mampu melakukan sujud yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Mereka diperintahkan untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Ayat ini beserta hadis yang menjelaskannya menerangkan secara gamblang kepada kita bahwa di akhirat masih tetap ada perintah, ada taklif, ada ibtila, yaitu disuruhnya sujud. Berdasarkan hal itu, maka perintah tidak pernah berhenti kecuali dengan masuknya manusia ke surga ataupun ke dalam neraka. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui di kalangan para ulama ada dua pendapat tentang nasib anak-anak orang musyrik yang mati ketika mereka masih kecil. Pendapat yang pertama, mereka masuk ke dalam surga. Dan pendapat yang kedua, mereka tetap akan diuji di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Adapun jumlah atau persentase kaum muslimin yang menghuni surga dibanding umat-umat selain kaum muslimin. Yang dimaksud selain kaum muslimin adalah para pengikut nabi-nabi terdahulu pada zaman nabi-nabi tersebut masih hidup. Bukan berarti selain kaum muslimin ada yang masuk surga, artinya di kalangan Nasoro ada yang masuk surga, Yahudi, Buddha, Hindu, ateis. Bukan. Kalau Yahudi, Nasoro, Buddha, Hindu, jelas itu ahlun nar. Yang dimaksud selain kaum muslimin adalah selain pengikut Nabi SAW. Yaitu pengikut para nabi sebelumnya, yang juga mereka disebut kaum muslimin pada zamannya. Mereka adalah orang-orang Islam. Pada zaman nabi-nabi mereka masih hidup. Berapa persen jumlah umat Rasul SAW yang menghuni surga dibanding umat-umat pengikut nabi yang lainnya? Yang jelas dalam banyak hadis bahwa penghuni surga terbesar adalah umat Rasul alaihi salatu wassalam. Ini bisa tergambar dalam salah satu hadis yang diterima dari Sa'id bin Jubair. Sa'id haddatsani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah menceritakan kepadaku. Nabi SAW bersabda, "Uridat alayyal umamu fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahul ummah." والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده. Ditampakkan kepadaku umat-umat sebelumku ada nabi, seorang nabi yang diikuti oleh satu kelompok umat. Ada lagi nabi yang hanya diikuti oleh beberapa orang. Ada lagi nabi yang diikuti oleh hanya 10 orang. Ada lagi nabi yang hanya diikuti oleh 5 orang. Bahkan ada seorang nabi yang berjalan sendirian. Tak ada satupun pengikutnya. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ Aku melihat ke suatu arah. Tiba-tiba ada sekelompok jumlah yang besar. Aku bertanya, Ya Jibril ha'ulai ummati, wahai Jibril, apakah mereka itu umatku? Kata malaikat Jibril, la, walakin undur ilal ufuk. Bukan, tapi lihat ke ufuk. Maka aku lihat, tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi dari itu. Kata malaikat Jibril, ha'ulai ummatuk. وَهَاُولَا سَبْعُونَ أَلْفًا قَدَامُهُمْ لَحِسَبَ عَلِمُ الْعَذَبِ Mereka lah umatmu. Di antara mereka ada 70,000 yang menjadi pemimpin mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan فَرَوْأَيْتُ أُمَّتِ قَدْ مَلَأُوا سَهَلْ وَالْجَبَلْ فَأَعْجَبَنِ كَثْرَتُهُمْ وَهَيْئَاتُهُمْ Tiba-tiba aku melihat, umatku telah memenuhi bukit-bukit dan lembah-lembah. Jumlah mereka yang banyak begitu menakjubkan aku. Dan juga keadaan mereka. Lalu ditanya, أَرَضِيْتَ يَا مُحَمَّدْ Apakah engkau ridho dengan hal ini, hai Muhammad? Aku menjawab, نَعَمْ يَا رَبِّ Ya, saya ridho, ya Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam itu umatnya adalah penghuni terbanyak di dalam surga. Disebutkan dalam hadis lain yang juga sahih diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Walladhi nafsi biyadih, inni arju an takunu rubu'a ahli jannah. Fagabarna. Faqal, arju an takunu thulutha ahli jannah. Fakabarna. Faqal, arju an takunu nisfa ahli jannah. Fakabarna. Kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Sesungguhnya, aku berharap kalian adalah 1/4 dari jumlah ahli surga. Lalu kami pun takbir. Kata beliau, aku berharap kalian 1/3 dari penghuni surga. Kami pun takbir. Lalu beliau menyatakan, aku berharap kalian akan menjadi jumlah 1/2 dari ahli surga. Kemudian kami pun takbir. Bahkan ada lagi yang lebih rinci dari itu yang menjelaskan bahwa jumlah umat Rasulullah SAW di kalangan para penghuni surga itu mencapai 2/3 atau lebih dari 60% dari seluruh jumlah ahli surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Juga Imam Ad-Darim dalam kitab sunannya. Al-Baihaqi juga meriwayatkan ini dari Buraidah. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, Ahlul jannati ishruna wa mi'atu soff. Kamanuna minha min hadhil ummah wa arba'una min sa'iril umam. Kata Rasulullah SAW, ahli surga itu seluruhnya berjumlah 120 baris. 120 saf. Tapi tidak dijelaskan satu saf itu berjumlah berapa orang. Cuma 120 baris. 80 baris diantaranya dari kalangan umatku ini. Dari kalangan umat Rasul alaihi salatu wassalam. Sedangkan 40 baris dari seluruh umat yang lainnya. Berarti kalau 80 per 120 itu sama dengan 2/3. Dari penghuni surga itu adalah umat Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ana awwalus syafin fil jannah. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya masuddiqtu. Wa inna minal anbiya nabiyan ma saddaqahu min ummatihi illa rajulun wahid." Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat di surga. Tidak ada seorang nabi pun yang dibenarkan atau dipercayai seperti halnya aku dipercaya atau dibenarkan oleh umatku. Dan sungguhnya di antara para nabi, ada seorang nabi yang tidak diimani dari kalangan umatnya kecuali oleh hanya satu orang saja. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma minal anbiya min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayah ma masalahu amana alaihi al-bashar. Fa innama kana alladhi utitu wahyan awhallahu ilayya. Wa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia diberi ayat atau mukjizat yang bisa diimani oleh manusia yang mengikutinya. Dan hanyalah aku diberi wahyu. Dan Allah memberikan wahyu kepadaku dan aku berharap aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dari semua penjelasan tadi kita mengetahui bahwa prosentase terbesar dari penghuni surga di akhirat nanti ada dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai mencapai lebih dari 2/3 adalah umat pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang 1/3 yang lainnya itu campuran dari pengikut nabi-nabi yang lain, padahal nabi-nabi yang lain itu sangat-sangat banyak, ada ribuan jumlah para nabi. Tapi di antara pengikut nabi yang ada, terbanyak yang masuk surga adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahu a'lam. Lalu siapakah orang-orang yang paling utama di kalangan para ahli surga? Siapa yang paling utama di kalangan ahli surga adalah hal yang gaib. Kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi ini termasuk hal yang gaib. Tapi Allah memberitahukan hal gaib ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak Allah berikan selain kepada beliau. Alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah maha mengetahui hal yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan hal yang gaib ini kepada seorang pun. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Oleh karena itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah siapa orang-orang yang paling utama di kalangan ahli surga, lalu informasi itu beliau beritahukan kepada kita. Adapun dari kalangan orang tua, para pemuka ahli surga dari kalangan orang tua adalah Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Juhaifah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang lain-lain bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, Abu Bakrin wa Umar sayyidakuhu li ahl jannah minal awwalina wal akhirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar adalah dua tokoh orang tua di kalangan ahli surga dari awal hingga akhir. Dua pemimpin, dua pemuka para ahli surga. Seluruh ahli surga itu orang-orang yang utama, orang-orang istimewa, orang-orang hebat. Dan mereka semua dipimpin oleh dua orang yang paling utama, paling hebat di kalangan mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini hasan li dzatihi, tapi ada syawahid yang mengangkat hadis ini menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Adapun dari kalangan para pemuda yang akan menjadi pemuka ahli surga di kalangan para pemuda adalah dua orang cucu tersayang beliau, yaitu Hasan dan Husain, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang banyak sehingga mencapai derajat mutawatir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah Al-Ahadith As-Suhihah. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Al-Hasan wal-Husainu sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua pemuka para pemuda ahli surga. Bahkan sebuah hadis dari Hudzaifah diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibn Hibban, Ahmad dan Tabrani serta yang lain-lainnya, bahwa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahu al-maghrib thumma qama yusalli hatta al-isha thumma kharaj fa atba'tuhu fa qala urida li malakun ista'dhana rabbahu an yusallima alayya wa yubashshiruni fi anna al-hasan wal-husayn sayyida shababi ahli al-jannah. Kata Hudzaifah, aku sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdiri sholat sampai sholat isya. Kemudian beliau keluar dari masjid, lalu aku mengikutinya. Lalu beliau berkata, telah datang malaikat kepadaku. Dia minta izin kepada Allah untuk menyampaikan salam kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku, bahwa Hasan dan Husain adalah dua orang pemuka di kalangan para pemuda ahli surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Ibnu Asakir dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Ibnaya hadhani sayyida syababi ahli jannah." Kata beliau, kedua anak ini, kedua cucuku ini akan menjadi dua orang pemuka para pemuda ahli surga. Jadi hadis-hadis yang tadi itu menyatakan bahwa di kalangan para pemuda yang akan menjadi pemimpin, pemuka, orang yang paling utama, paling istimewa di kalangan ahli surga, di kalangan para pemudanya, adalah Hasan dan Husain. Di kalangan orang tuanya, Abu Bakar dan Umar. Lalu, siapakah yang paling utama, paling istimewa, atau yang akan menjadi para pemuka ahli surga di kalangan para wanita? Di kalangan para wanita yang akan menjadi wanita-wanita teristimewa, ada empat orang. Empat orang itu adalah Khadijatul Kubra binti Khuwailid, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Maryam ibnatu Imran, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Ini didasarkan kepada beberapa hadis tentang masalah ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, khatqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ard arba'atu akhtab. Tsumma qala tadruna ma hadha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala afdalu nisa'i ahli al-jannah Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Maryam ibnatu Imran wa Asiyatu bintu Mazahim imra'atu Fir'aun. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW membuat empat garis di tanah. Lalu beliau bertanya, apakah kalian tahu apakah empat garis ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau melanjutkan, ini adalah seutama-utama para wanita ahli surga. Pertama Khadijah bintu Khuwailid. Kedua Fatimah bintu Muhammad. Ketiga Maryam ibnatu Imran. Dan keempat Asiyah, istrinya Fir'aun. Di antara keempat wanita tersebut, yang paling utama adalah Maryam dan Khadijah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik para wanita ahli surga adalah Maryam dan sebaik-baik para wanita ahli surga juga adalah Khadijah. Maryam akan menjadi Sayyidatun Nisa'il Ula wa afdalun nisa' alal itlaq. Akan menjadi pemimpin para wanita yang pertama dan seutama-utama wanita secara mutlak. Sehingga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Muslim dari Jabir, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Sayyidatu nisa'i ahli jannah ba'da Maryam ibnatu Imran, Fatimah wa Khadijah wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Para pemimpin wanita ahli surga setelah Maryam binti Imran adalah Fatimah, Khadijah, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Sehingga Allah pun menyatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 42, وَإِذْ خَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Dan ingat ketika para malaikat berkata, hei Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan mengutamakanmu di atas seluruh wanita di alam ini. Berdasarkan hal itulah, maka tidaklah heran apabila Maryam ini termasuk seutama-utama wanita ahli surga. Bahkan dijadikan juga salah seorang di antara wanita yang menjadi simbol para ahli surga. Allah berfirman, wa Maryatu ibnati Imran, dan Maryam putri Imran yang disebutkan ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhiha wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Maryam itu orang yang memelihara farajnya, lalu kami tiupkan kepadanya dari ruh kami, dan dia Maryam amat membenarkan kalimat-kalimat Allah dan kitabnya, dan dia termasuk wanita-wanita yang qanitat. Oleh karena itulah, maka inilah wanita yang paling utama di surga. Ini yang pertama, Maryam. Kedua, Khadijah As-Siddiqah. yang amat beriman kepada Rasul SAW tanpa ragu sedikit pun, telah menghabiskan, mengorbankan seluruh hartanya, juga jiwanya untuk dakwah. Allah telah memberikan kabar gembira tentang Khadijah ini ketika Khadijah ini masih hidup, dengan akan disediakannya istana di dalam surga tanpa ada kepenatan ataupun kelelahan di dalamnya. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa ata Jibrilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharabun fa idha hiya atatka faqra 'alayha as-salamu min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasbin la sakhba fihi wa la nasba. Datang Jibril kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, ini sebentar lagi Khadijah akan datang membawa sebuah wadah yang di dalamnya ada makanan atau minuman. Kalau nanti dia datang kepadamu, sampaikan salam dari Allah dan dari aku, kata malaikat Jibril. Dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Tidak ada kesedihan di dalamnya. Dan tidak ada kepenatan atau tidak ada kecapean. Dan ini merupakan jaminan dari Allah terhadap Khadijah Al-Kubra sebagai calon penghuni surga. Dan itu sudah diberitakan ketika orangnya masih hidup. Demikian juga Asiyah istrinya Fir'aun yang menjadi seorang istri dari seorang raja yang amat sangat durhaka. Tapi kemudian sang istri yang mukminah kepada Allah ini menentang sang penguasa durjana ini. Sampai dia pun dihukum mati oleh suaminya sendiri karena keimanannya. Oleh karena itulah, maka pengorbanan yang begitu besar sebagai seorang ratu atau permaisuri yang hidup bergelimang kemewahan dan kebahagiaan sebagai istri raja, tapi semua itu dikorbankan demi keimanan. Allah menjadikan Asiyah ini sebagai simbol orang-orang yang beriman. Lihat surah At-Tahrim ayat ke-11, Allah berfirman, wa daraballahu mathalan alladhina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqaumi adh-dhalimin. Allah telah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia berdoa, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kejahatannya, perbuatannya. Dan selamatkanlah pula aku dari kaum yang zalim. Berdasarkan hal itulah, maka Asiyah dianggap sebagai salah seorang wanita yang akan menjadi pemuka para wanita ahli surga di surga nanti. Inilah beberapa keterangan tentang beberapa tokoh ahli surga, baik dari kalangan para orang tua, dari kalangan para pemuda, dan juga dari kalangan para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Selain yang disebutkan tadi, ada lagi beberapa person tertentu yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai calon-calon penghuni surga. Di antaranya ada 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. 10 orang tersebut Pertama adalah Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, kelima Talha, keenam Zubair, ketujuh Abdurrahman bin Auf, kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, kesembilan Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan yang lain-lainnya menyatakan Rasul SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Sanad hadis ini sahih. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari, disebutkan bahwa Abu Musa saat itu disuruh oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk menjaga pintu dari sebuah kebun yang di dalamnya ada sebuah sumur. Datanglah Abu Bakar. Dia minta izin. Kemudian kata Rasulullah SAW, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia dan berikan kabar kepada Abu Bakar dengan surga. Lalu diizinkan. Setelah itu datang Umar, kata Nabi SAW, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia dan berikan kabar kepadanya tentang surga. Setelah itu datang juga Utsman, kata Nabi SAW, "I'dzan lahu basyirhu bil jannah wa 'ala balwatusibu." Izinkan dia dan berikan kabar kepada Utsman dengan surga, dan berikan kabar juga tentang musibah yang kelak akan menimpanya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, "Al-qa'imu ba'di fil jannah, wal-ladhi yaqumu ba'dahu fil jannah, wa thalithu war-rabi'u fil jannah." Orang yang berdiri setelah aku akan berada dalam surga. Lalu, orang yang berdiri setelah orang tadi akan ada di surga, demikian juga yang ketiga dan yang keempatnya, semuanya akan ada di surga. Yang dimaksud dengan orang yang berdiri setelah aku adalah orang yang menjadi pemimpin sepeninggal aku. Itu Abu Bakar, setelah itu Umar, Utsman dan Ali. Empat orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu As-Sakir dengan sanad yang sahih. Inilah keterangan tentang 10 orang yang sudah disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu akan menjadi penghuni surga. InsyaAllah penjelasan lainnya tentang surga masih cukup panjang, akan kita jelaskan pada Jumat-Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini, waktu yang kita miliki sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Cukup sampai di sini saja terlebih dahulu. Dan kita masuki sesi tanya-jawab. Saya persilakan sebagai prioritas kepada para pendengar Radio Roja dan Akhi Fawaz, silakan untuk memandunya. Alhamdulillah. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Dari Khotel Islam, dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Dan sudah ada penelpon yang masuk, kami angkat, silakan Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ibu, dikecilkan radionya Ibu. Silakan Bu. Dari mana dengan siapa Bu? Dengan Ibu Tia di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika ada seorang ibu yang mengajarkan kepada putrinya bahwa dia mengatakan, kamu jangan terlalu percaya sama suami kamu, sementara si anak itu melihat tidak ada alasan untuk mencurigai suami. Bahkan suami alhamdulillah misalnya ibadahnya rajin dan lain-lain. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya jika ada seorang ibu yang begini, kakak saya tidak mau menutup hijab, bahkan dia mau perempuan, dia maunya mewarnai rambut. Saya coba katakan kepada ibu bahwa kenapa diizinkan, bukannya harusnya ditutup, tapi ibu malah mengatakan nggak apa-apalah, namanya juga masih muda, biarin aja dia gaya-gaya dulu. Gimana ya Pak Ustadz menanggapinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Tini ya di Jakarta. Ibu Tia. Ibu Tia. Pertama, bagaimana kalau ada seorang ibu yang bicara ke anaknya, ke putrinya, kamu jangan terlalu percaya kepada suamimu ya. Iya, pertama bahwa kewajiban terpokok bagi seorang istri yang sudah menikah adalah berbuat baik kepada suaminya. Baru yang kedua setelah itu kepada kedua orang tua suaminya. Dan yang ketiga baru kepada kedua orang tuanya sendiri. Jadi setelah menikah, orang tuanya berada pada urutan ketiga. Setelah suami dan mertuanya. Itu yang harus ditaati, urutan-urutan ketaatan bagi seorang istri kepada sesama makhluk. Suaminya, mertuanya, barulah kepada orang tuanya. Kalau ada pihak-pihak yang akan menghasut untuk merenggangkan hubungan antara suami istri, siapapun pihak tersebut, termasuk orang tua sendiri, sahabat, saudara, atau siapapun, apalagi hasutan itu tanpa bukti, maka kita harus tetap menjadikan suami sebagai orang yang paling dipercaya. Apalagi tadi dikatakan bahwa tidak ada tanda, gejala-gejala, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa suami itu tidak layak dipercaya, enggak ada. Berdasarkan hal itulah, maka tetap wajib percaya kepada suami, taat kepada suami, mengikuti suami, selama semuanya itu masih berada di jalan yang hak. Tidak boleh tergoyahkan oleh bisikan atau omongan siapapun, termasuk itu orang tua sendiri. Lalu bagaimana sikap si putri ini kepada ibunya yang berbicara tadi? Ya, pertama, bahwa secara syar'i ibunya itu jelas salah atau keliru. Karena tadi bersifat memprovokasi atau menghasut untuk merenggangkan hubungan anaknya dengan suaminya, itu sesuatu yang keliru. Maka lahir kewajiban bagi si anak tadi untuk mendakwahi ibunya, menasihati dan mengingatkan. Tapi ingat, cara menasihatinya, mengingatkannya wajib dengan cara yang baik, yang lemah lembut, yang tidak menyinggung perasaan orang tuanya, atau tidak dengan cara yang memperlakukan, mempermalukan ibunya tersebut. Cari momen yang pas, jangan di hadapan banyak orang, jangan di hadapan orang lain atau di hadapan siapapun yang akan membuat ibunya merasa malu dan terpojokkan. Cari momen untuk berdua-dua dalam suasana yang enak, dengan bahasa yang santun, dengan tata krama etika sebagaimana layaknya seorang anak kepada ibunya. Jadi sebesar apapun kesalahan seorang ibu, tidak boleh dikasari, tidak boleh umpamanya dimusuhi, tidak boleh umpamanya dibentak, dikata-katai dengan kata-kata yang membuat ibunya sakit hati dan tersinggung. Nah, coba saja dipilih cara yang pas untuk ibu, disesuaikan dengan karakteristik ibu, kedekatan hubungan antara putri tadi dengan ibunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Kedua, kalau si ibu tadi, ibu Tia tadi, punya kakak wanita juga, tapi rambutnya itu bukannya ditutup, malah diwarna-warnai gitu ya, kayak pelangi gitu, kemudian dinasihati, atau tidak bisa dinasihati atau tidak berani ngomong ke ibunya, ibu larang dong, kata ibu jangan, biarkan aja mumpung masih muda. Bagaimana itu? Ini hal kedua. Kalau itu ibu yang tadi lah, ibu yang sama gitu ya, ini kesalahan kedua. Karena sebagai wanita wajib menutup auratnya. Dan setiap orang tua wajib mendidik dan menyuruh anaknya untuk melaksanakan aturan Allah, termasuk dalam hal menutup auratnya. Dan rambut tentu saja termasuk aurat yang wajib ditutup. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi selesai menyatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Maksudnya tidak pernah aku lihat, tidak ada di zaman Nabi wanita dua kelompok manusia ahli neraka seperti ini. Pertama penguasa yang kejam gitu ya. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun. Itu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Terus, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhat. Rambut mereka itu, kepala mereka itu seperti burung punggung unta yang miring. Nah, terus disebutkan bahwa ini termasuk contoh orang-orang yang tidak menutup aurat, termasuk juga tidak menutup rambutnya. Jadi sebuah kekeliruan kalau orang tua membiarkan anaknya, bahkan menyetujui atau mendukung anaknya membuka aurat seperti itu. Nah, bila kondisinya begitu, sama dengan hal yang pertama tadi, itu penyimpangan, itu kekeliruan, itu kesalahan dari orang tua dan si kakak tadi. Lahir kewajiban dakwah bagi kita, dakwahi kakaknya, dakwahi juga ibunya. Tapi tadi, mendakwahinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau kita tidak bisa langsung ngomong, kalau ngomong juga nggak dianggap, coba usahakan agar ilmu ini sampai. Gimana aja caranya? Ajak mereka ke pengajian atau setel kaset atau CD yang membahas masalah itu biar didengar. Atau setel umpah radio rojak kenceng-kenceng, pura-pura dengar sendiri. Tapi sebenarnya agar juga terdengar oleh ibu dan kakak tadi. Semoga dengan itu hidayah Allah sampai kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Ruh. Nah, jazakallah khairan ya Ustaz. Kemudian dari Abu Fauzan di Tambun Bekasi, kami persilakan. Baik, terputus tampaknya Ustaz. Nah, kami akan berikan kesempatan untuk para pendengar yang sudah masuk melalui pesan singkat Ustaz dari Abu Syauki di Bekasi. Ustaz, apakah penghuni surga ada perbedaan umur dari kalangan orang tua, pemuda dan anak-anak? Sebagaimana yang tadi antum jelaskan, ada penghulu dari pemuda, dan apakah hal ini yang mensyaratkan adanya kalangan yang berbeda usianya Ustaz? Iya, mengisyaratkan mungkin tadi ya maksudnya. Iya. Iya, yang dimaksud dari kalangan orang tua, dari kalangan pemuda, maksudnya orang tua dan pemuda ketika mereka hidup di dunia. Abu Bakar dan Umar kan sudah tua usianya dan mati dalam keadaan tua. Hasan dan Husain matinya masih dalam keadaan muda, sehingga disebut sebagai pemuda yang akan masuk surga di kalangan para pemuda dan akan menjadi pemukanya. Adapun orang berapapun usia dia ketika meninggal di dunia, baik sudah kakek-kakek, nenek-nenek ataupun masih anak-anak, setelah mereka masuk ke dalam surga, usia mereka sebaya, keadaan mereka juga sama. Tubuh tinggi mereka itu setinggi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika dulu di dunia, yaitu kira-kira 60 hasta, hampir 30 meteran lah tingginya. Dan usianya pun adalah rata semua sama, yaitu usia mereka itu kira-kira 30 tahun, merupakan usia yang paling puncak bagi seorang manusia, karena itu adalah perpaduan antara stamina dan kematangan. Di bawah itu staminanya tinggi tapi kurang matang. Di atas itu matang tetapi staminanya sudah loyo. Oleh karena itu adalah pas usia-usia puncak bagi setiap manusia pada umumnya. Jadi nanti di akhirat, di surga itu usianya sama. Keadaan manusia itu sama, kira-kira berkisar 30 tahunan. Tapi mereka tidak akan pernah menua, tidak akan pernah menjadi tua lagi, menjadi kakek-kakek lagi. Enggak, tetap selamanya begitu. Sehingga yang dimaksud dengan yang akan menjadi pemimpin para ahli surga di kalangan orang tua, di kalangan para pemuda, maksudnya adalah orang tua dan pemuda ketika di dunianya. Di dunia Abu Bakar Umar sudah tua. Nah mereka nanti di kalangan para orang tua di dunia ini, di surganya nanti akan menjadi pemimpin. Sedangkan di kalangan para pemuda di dunia, yaitu Hasan dan Husain, mereka lah akan menjadi pemimpin atau pemuka di surga nanti. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, masih ada waktu? Atau silakan. Dari pendengar kembali, kita angkat. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dari mana, Ibu? Dari Ummu Muhammad. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya gini, Ustaz. Tadi Ustaz bilang untuk orang tua ya, itu urutan yang ketiga kita menghargai atau menghormati ya. Yang pertama adalah suami dan ibu mertua, dan mertua. Kondisinya gini Ustaz, saya tidak suka dengan, bukan tidak sukanya, tidak suka dengan kelakuan orang tua saya sendiri, terutama bapak ya. Yang mungkin kalau setiap berkunjung ke rumah saya selalu menjelekkan anak-anaknya yang lainnya. Bila dia suka, bila dia tidak suka. Tetapi di sisi lain kalau dia lagi suka, dia akan menyanjung anaknya. Ini yang kadang membuat saya agak kurang, apa ya, agak kurang menghargai orang tua saya. Dan ya, dan bagaimana tanggapan saya sebagai anak yang pada saat itu berusaha untuk memberitahu bahwa kalau bisa tidak menceritakan anaknya yang lain keburukan atau kejelekannya sendiri. Yeah. Tetapi orang tua pada saat itu dia berusaha keras atau berusaha ingin menang sendirilah kondisinya. Yeah. Gitu, Ustaz. Ya. Jazakumullah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Kembali sebuah permasalahan yang mungkin... Iya, memang sebenarnya kasusnya berbeda, tapi jenisnya sama ya. Intinya ada kesalahan pada diri para orang tua. Kesalahannya bisa beragam, seperti pertanyaan-pertanyaan tadi. Ada yang sifatnya menghasut, ada yang sifatnya membiarkan anaknya untuk membuka aurat. Yang ketiga ini sifatnya suka menjelek-jelekan anak-anaknya ketika anak-anaknya itu mungkin agak kurang perhatian. Dan ketika sedikit diberi perhatian disanjung seperti itu. Dan ini mungkin tersadari oleh seluruh anak-anaknya, sudah termaklumi. Sekali lagi, apapun jenis kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, pertama, itu tidak boleh menjadi alasan kita untuk berbuat durhaka kepada mereka, membentak mereka, umpamanya menyakiti hati mereka. Nah, itu tidak boleh. Kedua, yang harus muncul dalam diri kita adalah sifat perasaan kasihan. Kasihan kepada orang tua dengan karakter buruknya seperti itu. Karena karakter buruk itu akan mencelakakan orang tua. Itu jelas berdosa. Walaupun ke anak-anak sendiri. Dan dosa itu akan mengundang turunnya azab. Di dunia apalagi di akhirat nanti. Dan orang tua itu tetap memiliki jasa yang sangat besar kepada kita sebagai anak-anaknya. Jasa mengandungnya, menyusuinya, membiayainya, mendidiknya, mengasuhnya, dan mengurusnya sampai besar gitu ya. Itu semua jasa itu tidak akan bisa terbayar oleh apapun dari anak-anaknya. Jadi tetap saja, andai umpamanya seorang ibu, jasanya hanya mengandung, setelah itu tidak ada lagi jasa lain, maka dengan mengandung itu sudah menjadi sebuah jasa yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun. Ya. Demikian juga ayahnya, seperti punya jasa yang tidak bisa terbayar oleh apapun. Tidak boleh jasa yang besar dari orang tua ini terhapuskan dalam pandangan mata kita oleh kesalahan-kesalahan orang tua setelah kita dewasa. Tidak boleh. Ya. Tetap jasanya jauh lebih besar daripada kesalahannya kepada kita. Oleh karena itu, di saat orang tua terjerumus dalam kesalahan seperti tadi, yang harus muncul dalam diri kita adalah kasihan. Aduh, kasihan orang tua kita, dosa yang begini. Maka ini akan mendorong kita untuk berupaya merubahnya, agar orang tua tidak dosa terus-terusan. Makanya tadi saya bilang, lahir kewajiban bagi anak-anaknya untuk mendakwahi orang tuanya. Sampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang tidak menyinggung, dengan cara yang tidak membuat mereka sakit hati. Dan cara itu banyak-banyak. Kalau kita tidak mampu menyampaikannya sendiri, bisa dengan cara lain. Ajak ke pengajian, kasih buku, kasih kaset, atau kita setel agar mereka juga mendengar. Bila perlu, umpamanya kita undang ustad ke rumah kita agar orang tua kita juga mendengar bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, kita ajak ke masjid untuk apa? Untuk ikut ngaji bersama-sama kita. Pokoknya banyak cara untuk bisa menyampaikan ilmu kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan sampainya ilmu itu, Allah menurunkan hidayah dan mereka bisa merubah sikap mereka. Hanya satu saja yang sangat-sangat saya tekankan, bahwa sebesar apapun kesalahan orang tua, tetap tidak akan bisa mengalahkan besarnya jasa mereka terhadap kita, itu pertama. Dan yang kedua, sebesar apapun kesalahan mereka, tidak boleh mendorong kita untuk berbuat durhaka kepada mereka. Sebaliknya, harus melahirkan rasa kasihan kepada mereka. Dan kasihan ini mendorong kita untuk merubah karakter buruk mereka menjadi baik. Carilah cara yang pas untuk orang tua dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Demikian yang bisa saya ungkapkan ya. Silakan terakhir. Kami angkat pertanyaan untuk yang terakhir dari pesan singkat kembali. Dari Bapak atau Ibu Tri di BSD Serpong yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran yang lafadznya Ashabul Yamin, sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, dikaitkan dengan hadis yang bermakna bahwa sebagian besar penghuni surga adalah dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Iya. Di dalam surah Al-Waqi'ah itu disebutkan ada tiga golongan manusia. Pertama al-muqarrabun, yaitu as-sabiquna was-sabiqun, ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Terus ini thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nah, al-muqarrabun itu adalah orang-orang yang paling tinggi tingkat keimanan di kalangan orang-orang mukmin yang sangat dekat, mereka para wali Allah. Thullatun minal awwalin, di generasi awal mereka banyak. Wa qalilu minal akhirin, tapi di generasi akhir mereka sedikit. Yang kedua, ashabul yamin. Ini thullatu minal awwalin wa thullatu minal akhirin. Banyak di generasi awal, juga banyak di generasi akhir. Ah, siapakah mereka? Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan bahwa kaum mukminin ini ada tiga. Yang pertama, yang disebut dengan Dalam surah lain yang menyatakan bahwa Allah menurunkan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih. Terus, فَمِنْهُمْ ظَلِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ. Lalu umat yang kami pilih ini terbagi kepada tiga. Pertama, ada yang zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, ada yang muktasid atau pertengahan. Yang ketiga, ada orang yang sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah generasi sahabat. Mereka banyak di awal, banyak juga di akhir. Mereka banyak di awal tapi sedikit di akhir. Nah, yang kedua, yang muktasid, nah ini yang dimaksud. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan banyak di awal dan banyak di akhir adalah yang muktasid ini.